Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana ni'matahu al-azim wa yakafi 'alaina mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bertemu untuk memperdalam dan mengkaji secara lebih lanjut firman-firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir, khususnya tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki ayat 129 surat An-Nisa juz keempat yang bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum falan tamilu kullal maili fatazaruha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat 129 ini merupakan kelanjutan dari ayat yang terdahulu, khususnya membicarakan tentang permasalahan poligami. Di dalam sebuah kehidupan rumah tangga, maka setiap individu daripada keluarga itu dituntut untuk berusaha mempertahankan kehidupan rumah tangga sebaik-baiknya. Ya, oleh karena itu di dalam ayat 129 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang satu sikap yang terkadang seorang suami itu tidak mampu mengontrolnya akibat rasa cinta yang terlalu berlebihan kepada salah seorang istrinya apabila dia memiliki istri yang banyak. Oleh karena istri itu yang, bukan istri yang banyak. Istri yang lebih dari satu. Istri yang lebih dari satu. Iya. Karena banyak itu bisa lebih dari empat. Iya ya, benar Ustaz. Oleh karena itu Allah mengatakan walan tastati'u an ta'dilu, bahwa rasa cinta itu tidak mungkin dapat disamakan antara satu dengan lain. Apabila seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang, maka pasti di antara salah satu istrinya itu ada yang lebih cenderung pada di dalam hatinya dibandingkan yang lain. Ada yang lebih dia sayangi dan lebih dicintai daripada yang lain. Oleh karena itu, cinta bukanlah merupakan tolak ukur dalam hal ini di dalam kehidupan rumah tangga, akan tetapi yang paling penting adalah bagaimana apabila seorang suami yang berpoligami, maka dia harus dapat bersikap seadil-adilnya tidak dalam masalah hati. Kenapa? Karena memang hati itu tidak dapat diatur begitu. Karena memang apabila kita cinta kepada seseorang, maka kita tidak dapat menyamakan cinta kita pada seseorang dengan kepada orang lain. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melantunkan sebuah doa, Allahumma haza fima amliku fala talumuni fima la amlik. Ya Allah, inilah kemampuanku untuk berbuat adil kepada istri-istriku. Akan tetapi janganlah engkau cela aku atas segala hal-hal yang memang tidak mampu aku atur. Artinya Rasulullah yang memiliki istri sampai 9 orang, maka Rasulullah punya kecenderungan yang lebih kuat pada salah satu dari ke-9 istri-istrinya tersebut. Oleh karena itu adil di dalam kehidupan rumah tangga, terutama sekali bagi seorang suami berpoligami, bukan adil dari sisi cinta kasih sayang, akan tetapi dari sisi pembagian nafkah, dari sisi hal-hal yang lain selain daripada cinta. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan fa innallaha kana ghafurar rahima, Allah lebih tahu apa yang ada di dalam jiwa kamu, akan tetapi Allah juga memiliki sifat yang sangat pengasih, dan itu harus kamu aplikasikan di dalam kehidupan kamu. Iya, menarik Ustaz. Perdana, kalau kita lihat ayat 129 ini tidak saja berlaku bagi poligami. Iya. Ini masih terkait dengan ayat 128 yang kita kaji kemarin, di mana ini juga masih terkait erat tentang nuzuz dan i'rad, tentang seorang perempuan yang merasa sikap acuh tak acuh dan melawan suami. Iya. Maka ada tiga kiat pada ayat sebelumnya, yaitu mengadakan as-sulhu atau dialog, yang kedua mengadakan ihsan, yang ketiga mengadakan takwa, ditambah Allah pada ayat 129 ini berlaku adil lah. Iya. Jadi ini ayat ini bukan untuk poligami, untuk monogami. Maka Syekh Muhammad Mutawalli Sa'aroy mengatakan keadilan dituntut dalam rumah tangga yang memiliki satu istri, dan keadilan juga dituntut dalam memiliki dalam rumah tangga yang memiliki banyak istri atau empat istri menurut Ustaz Sofyan. Ini kenapa? Karena ada juga seorang suami punya istri satu, tapi dia tidak adil dengan istrinya yang satu. Itu bagaimana? Satu sih dan satu. Karena apa? Karena dia begitu workaholic, 24 jam tidur di kantor. Sehingga istri selama 4 bulan tidak digaulinya karena saking kan suruhnya kerja. Pergi ke sana kemari, memang istrinya cuma satu, tapi tidak digauli, tidak adil juga. Nah, maka dalam diri kita pun kita bisa tidak adil. 24 jam kerja tidak kita beri hak badan kita. Sedang bujangan pun bisa tidak adil. Tidak adil. Iya. Tidak adil. Jadi keadilan dituntut dalam hal apapun. Nah, maka suatu hal yang menarik saya melihat kalau kita mundur lagi ke belakang dari ayat 125, bagaimana gambaran ihsan yang diminta Allah itu digambarkan Allah dengan sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah seorang nabi yang sangat ihsan. Keihsanannya mewujudkan keadilannya. Tapi kalau kita lihat bagaimana keadilan Nabi Ibrahim yang berpoligami tadi, meninggalkan Sarah dan istrinya di meninggalkan Sarah dan anaknya Ismail di biwadin ghairi zizar'in inda baitikal muharram, di lembah yang tidak ada tumbuhan sedikit pun. Kalau dilihat, wah zalim itu Nabi Ibrahim itu, menelantarkan istri kedua dan anaknya. Tapi tidak, permasalahan rumah tangga itu bukan adilnya, poligami bukan adilnya. Yang pertama kali kita sebutkan pada ayat 128, ihsan. Yang kedua, takwa. Kalau ihsan dan takwa atau as-sulhu di awal tadi, as-sulhu, terjadi dialog, maka ketika terjadi dialog, kata Ibrahim, kata Sarah, ya Ibrahim, ini wahyu Allah atau kehendakmu? Wahyu Allah. Udah, lan yudayyan Allah. Allah tidak akan menelantarkan kami. Jadi sementara sekarang dunia hanya melihat keadilan, istri harus adil. Sementara dialog, ihsan, takwa sebagai pilar-pilar rumah tangga selalu dilupakan. Nah, mungkin Ustaz Sofyan, saya melihat bahwasanya di situ ada walan tastati'u. Kamu tidak akan mampu sekali-kali mampu untuk berlaku adil. Anta'dilu bainan nisa'i wal harastum. Di sini kita melihat bahwasanya ada upaya, ada usaha untuk menuju perdamaian tadi. Perdamaian ya, terus bersikap adil, terus ada upaya. Maka dalam hal ini Sa'rawi pernah mengatakan dalam beberapa catatannya tentang wanita itu keinginan. Jadi adil itu bisa kita lakukan kalau memang ada keinginan untuk adil. Untuk adil. Keinginan untuk tidak zalim. Keinginan untuk menyelesaikan masalah. Keinginan untuk menyelesaikan masalah. Keinginan rumah tangga itu baik. Baik. Iya. Yang menjadi permasalahan hari ini adalah keinginan tidak ada. Keinginan untuk baik itu tidak ada. Maka kata-kata walan tastati'u, pada saat itu kamu tidak sekali-kali tidak akan mampu. Pada saat itu kita harus terus punya keinginan. Keinginan yang kuat. Kemudian pada ayat berikutnya, fala tamilu kulal mail fatazaruha kan mu'allaqah. Jadi setelah kita memiliki keinginan, maka pada saat itu kita harus mulai memiliki keyakinan. Keyakinan bahwasanya manusia yang kita hadapi, bahwa wanita itu adalah manusia, bukan benda. Kita yakin bahwasanya kita hadapi itu adalah manusia bukan memiliki benda perasaan, biasa. Ya? Ketika kita punya keinginan dan punya kita punya keyakinan bahwa yang kita yakini berhadapan di dalam manusia, yang bisa berubah ke arah yang lebih baik, terbaik, sangat amat baik. Iya. Nah, keinginan akan melahirkan sebuah keyakinan, kemudian disitulah wa in tuslihu wa tattaqu. Pada wa in tuslihu wa tattaqu, takwa lagi Pak Ustaz adalah, ya. Iya, upaya kerja keras yang maksimal. Jadi kalau orang puasa ini Pak Ustaz seperti sekarang, mungkin rumah tangga yang broken home itu tidak terwujud karena apa? Karena memang rumah tangga itu dua kali di sini dibangun atas dasar takwa. Memang 128 tidak, takwa, 129 takwa. Memang tidak punya keinginan untuk takwa dalam rumah tangga. Memang tidak ada planning, tidak ada rencana, tidak ada target, tidak ada keinginan. Mungkin ada juga yang puasa ini, Pak Ustaz, yang puasa ini Pak Ustaz, tidak ada keinginan untuk khatam Quran selama bulan suci Ramadan ini, Pak Ustaz. Takwa itu harus muncul dari keinginan. Keinginan. Jadi bukan dia sinsalabin tiba-tiba bisa takwa, enggak bisa. Paling tidak dimulai dari hal-hal yang kecil ya Ustaz, ya, membaca Al-Qur'an, dekat kepada orang-orang yang baik, membantu bersedekah. Bagaimana Rasulullah gitu ya, bulan Ramadan kepada anak istrinya itu sebelum bulan Ramadan itu memang telah punya rencana, telah punya keinginan, menyiapkan sekian harta, menyiapkan untuk disedekahkan ya, ya, bukan untuk dikumpulkan, perabot rumah, menyiapkan beresin. Sebaliknya kita memang tidak punya rencana, tidak punya persiapan, sehingga Ramadan datang dalam rumah tangga kita berlalu begitu saja. Karena memang itu yang paling rugi dalam hidup ini Ustaz. Iya. Jadi takwa itu harus muncul dari keinginan. Iya. Nah, dari keinginan kita. Dan juga ada rencana Ustaz ya. Ada juga planning dan rencana yang mengiringi keinginan itu. Iya. Keinginan kita. Itulah disebut dengan niat. Niat. Iya. Kalau memang bukan niat, bukan sekedar dilafazkan, tapi sebenarnya jauh niat dari itu ya. Jadi azam. Faiza azamta fatawakkal. Iya. Saya melihat seperti ini. Menarik sekali pembicaraan kita pada hari ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan takwa di dalam suatu kehidupan rumah tangga. Kenapa kehidupan rumah tangga yang di sini diiringi dengan kata takwa? Karena Allah ingin menjelaskan bahwa kehidupan rumah tangga itu adalah bagian terkecil daripada sebuah kehidupan berbangsa negara dan berbangsa. Iya. Berkaitan dengan bulan Ramadan yang insya Allah akan kita masuki, maka sebagaimana tadi sudah disampaikan, takwa itu harus ada keinginan dan juga harus ada rencana. Iya. Nah, bagaimana kita selama di dalam bulan puasa ini, khususnya pemerintah dan bahkan seluruh rakyat Indonesia, hendaklah mempersiapkan dan mengisi bulan Ramadan ini dengan keinginan-keinginan untuk berbuat baik yang kuat, yaitu sulhu tadi, dan juga berbuat ihsan, dan juga khusus bagi para pemimpin, bagaimana mereka lebih memperhatikan rakyat ini. Saya ingin mengatakan seperti ini, bulan puasa yang akan kita sambut ini, khususnya bagi para pemimpin, hendaklah dijadikan sebagai satu bulan di mana setelah pasca bulan Ramadan itu akan nampak perubahan-perubahan di dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu yang paling penting Ustaz Indana ya. Wa in tuslihu wa tattaqu, jika kalian tusleh, berbuat islah, perbaikan ya, islah. Kemudian kesepakatan, kedamaian, wa tattaqu dan taat maksimal, bertakwa. Di situ fa innallaha kana ghafur. Iya. Jadi ghafur artinya bukan hanya dengan mengucapkan istighfar. Iya. Dengan bukan memperbanyak istighfar, bukan minta ampun, tetapi ketika kita mampu dengan as-sulhu, mengadakan tekad untuk berbuat baik, memulai start baru dalam kehidupan dan berbuat maksimal, akan muncul dua konsekuensi dari pintu Allah. Ghafurur rahimah. Dosa kita diampuni, kedua dapat rahmat. Iya benar sekali. Iya, baiklah kaum muslimin rahimakumullah. Masya Allah, pembicaraan kita bersama dengan Al-Mukarram Dr. Sofyan hari ini banyak memberikan masukan kepada kita. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum menutup kajian kita pada hari ini, bahwa begitu pentingnya Ramadan yang kita jalani pada tahun ini, maka ada buah atau hasil yang harus kita peroleh setelah kita menyelesaikan Ramadan. Yang pertama berkaitan dengan ayat ini, di dalam kehidupan rumah tangga kita haruslah terwujud yang namanya keadilan dan juga takwa. Artinya, kalau Ramadan ini kita belum mampu menghasilkan ketakwaan dan keadilan itu, maka besar kemungkinan ibadah puasa kita itu belum sempurna. Mumpung masih Ramadan. Iya, mumpung ini masih Ramadan, masih ada waktu. Perbaikilah, iya. Kemudian di dalam kehidupan bernegara, khususnya bagi para pemimpin, maka bulan Ramadan ini adalah merupakan satu bulan uji coba dan juga pembuktian. Seandainya para pemimpin berhasil mensejahterakan rakyatnya, minyak tidak lagi sulit diperoleh, dan katakanlah ya lampu tidak mati dan hal lain-lain, maka puasanya para pemimpin bisa menjadi puasa yang sempurna. Akan tapi kalau tidak, maka puasa mereka ini menjadi puasa-puasa yang diragukan dalam pandangan manusia, apalagi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja kajian kita pada hari ini. Saya Ahmad Perdana Indra mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, begitu juga dengan tim Safir Al-Azhar yang menemani kita pada hari ini, ada Ustaz Dr. Sofian dan juga Ustaz Jenal Arifin. Kami akhiri saja dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah masuk puasa ya.